Kabeh piye? Kok ono lampu? Sampeyan nek kula ireng. Ana jati penelengi mawon nggih. Sinten sing ngrasani kula kok kiai niku ndrem mau? Pundi wonge? Oh, sing luwemmu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepo bin sepo, khususipun Pak Lurah, jajaran kang kula hormati saking pemerintah, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Niki sing kula waca teng wingi menyambut bulan suci Ramadan. Iya, Isra Mi'raj. Dari Pak Lurah ya Isra Mi'raj niki ngaji napa niki? Ngaji Isra Mi'raj napa ngaji? Dan kali-kali ya. Setunggal mawon petang jam. Nggih. Nggih dicek gak ngaji mulutan. Itu saya ngaji Isra Mi'raj. Hanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ladzi bana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Oh suci Allah kang sampun nglakokaken nglampahaken kawulanipun arupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seko Masjidil Haram, Haram niku Makkah, Masjidil Haram niku Filistin. Alladzi barokna haulahu, kang dipun barokai antarane niku. Linuriyahu supaya iso tak duduh nih, tak perlihatkan min ayatna sing saking tanda kekuasaan ingsun Allah. Innahu stune Allah mi'ul basir dat kang krungu dat kang weruh. Napa kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal Bojonegoro kok mboten? Napa? Sebab antaranipun Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa niku jarahipun sejarah tiang setunggal, jarahe sinten? Sejarahipun Nabi Ibrahim. Cuman Nabi Ibrahim niku garwane kali Masjidil Haram Makkah niku sejarahipun mbok enom Siti Hajar. Nah Masjidil Aqsa Filistin niku jarahipun mbok tuwa Siti Syakarah. Nah, antaranipun Siti Hajar kali Siti Syaroh niku kali-kali niku enggak ada turun saking Nabi Ibrahim. Sing Siti Syaroh ngelahirakan Ishak. Siti Hajar ngelahirakan Nabi Ismail alaihis salam. Nabi Ibrahim niku nyuwun teng Allah muga-muga loro anake niku dadi Nabi dikabulke kalih Gusti Allah. Ananging umatipun Nabi Ibrahim niku langkung remen derek Nabi Ishak. Sebab Nabi Ishak niku putranipun Nabi kalian Siti Syaroh niku anak ratu rojo. Carane nderek anak ratu kali anak nabi niku langkung bergengsi. Lah Nabi Ismail niku putranipun Siti Hajar. Siti Hajar niku budak pembantu. Mila sak sampunipun Nabi Ibrahim, anak putunipun Nabi Ibrahim, umatipun langkung remen derek Nabi Ishak. Nabi Ismail niki seperti sejarahnya hilang mek diceritake mawon. Nabi Ishak niku dilalah dikaruniai Gusti Allah anak naminipun Yakub. Nggih. Nggih sak plastik Bu aja rame-rame nggih. Nah. Nabi Ishak enggak ada putra Yakub. Yakub niki nggak ada putra rolas. Nah Yakub niku sak lintunipun nami Yakub. Yakub niku nggak ada asmo alias nami nipun Israel. Dua anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Nah, Bani Israel niki zaman semonten dados tiyang ingkang hebat-hebat teng dunya. Wonten turunan Bani Israel ingkang nami Musa. Musa niki tiyake ilmune ngraji angin cara kiai mbiyen. Tangan dilebetaken teng jero sak medal dadi listrik. Mungso dikaplok ngono mati. Goro digebuk kali tongkate dadi jalan tol. Niku Musa. Tongkate diuncalno dadi ula. Pinaringan kitab naminipun Taurat. Taurat niku isine hebat-hebat. Ana pengikut Nabi Musa niku yo hebat cekelan Taurat naminipun Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura niku nek ora seneng karo wong, misale ning kene ajeng liwat ana wong akeh. Bal'am niku cukup cling ngono niku sak desa pindah babat. Cling ngono sak desa niku pun pindah kapas niku pindah kutha Bojonegoro. Wonten naminipun Musa Samiri. Musa Samiri niku malah iso jikuk bekas tapak kakine malaikat Jibril. Wonten naminipun Sam'un Al-Ghazi, nek menek klopo niku mboten dipenek tapi dirok. Tekan Indonesia cerita niku terkenal kanthi jeneng cerita Samson Betawi. Samson niku cerita umatipun Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat niku dia. Lah saking turunanipun Bani Israel malih nglairaken tiyang ingkang nami Dawud. Dawud niki pesi dimplek-mplek dadi klambi. Duwe anak Sulaiman. Aja ngantuk iki ra tau diceritani sampean mesti. Rungokno, ning aja dieling-eling, rungokno ngono wae. Engko lali sampean nek eling-eling, wis tak dirungokno. Kan wis urung tau dijak ngaji sing nganggo ngeling-eling. Biasane ngaji kok angger ngakak ngono wae. Kala-kala tak jak ngaji nganggo eling-eling, dadi cek kala-kala mulih ngaji iki ana sing dieling. Eleng ora kok mulih ngaji kiai ini mau lucu ora ngono. Ya. Rungokno. Iki mulo kala-kala jak ngaji dimulih ana sing dieling-eling mau apa ya. Saking Nabi Dawud nggih lahir Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niki nabi ingkang hebat. Semut iso dijak omong. Nggih, manuk dijak omong. Iki mikir aja dingak-nguk to, Mas. Tenang ngono, Cuk. Lho, suarane sampean utik-utik mik kayak gitu mau tak delok kok kene. Mikir aja duduk-duduk. Wis enak mau kawitan no enak cukup. Sampe nek ngrungokno mik sesuk meneh nganggo kuping ditutupi kae lho, aja nganggo kuping ngene ya ngakik-ngakik ngono. Wan. Wis krungu. Oh, sesuk nek nggo mic iku tuku sing di kuping ae dadi ora ngong-ngong ngono. Nabi Sulaiman niki nabi hebat. Nah, Nabi Sulaiman niki mbangun kutha ageng naminipun Baitul Maqdis utawa Filistin. Sing teng mriku pun bangun Masjidil Aqsa. Saking Bani Israel niki diutus nabi malih hebat naminipun Nabi Isa alaihi salam diparingi kitab naminipun Injil. Kitab Injil niki hebat waktu niku. Wong gudiken ngene didoni Nabi Isa niku waras. Wong wuta niku demok ngene melek. Wong mati digugah, weh ngono tangi. Kula kanca-kanca Nasrani niki hebat gawe rumah sakit wong. Nabine niku tabib. Bani Israel ini nahu nguasai donya soalnya cekelan Taurat, cekelan Injil. bangsa sak donya nek wis ngadepi Isra Bani Israil wis stres. Lah bangsa sing paling krasa karena kehebatane Yahudi kali Nasrani, bangsa Eropa naminipun Roma, Romawi. Yang Romawi niku ngejak gelut Yahudi Nasrani ora tau iso menang. Sihir yo kalah, dagang yo kalah. Padahal Romawi ini wis duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Gusti Allah Zeus ini rabi kalau Gusti Allah wedok namine Hera, manak Hercules. Niki keyakinane tiyang Romawi. Akhirnya tiyang Romawi kalah gelut nih. Akhirnya Romawi mikir aku kudu iso menang gelut karo wong Yahudi Nasrani. Supaya aku iso gelut menang, aku kudu jikuk kitab Yahudi karo Nasrani. Akhirnya kitab Yahudi Nasrani gondol kali Romawi, sing Nasrani, sing kitab Taurat diarani kitab Old Testament, sing kitab Injil dijenengke New Testament. Lho akhirnya tiyang Romawi niku wani gelut karo Yahudi Nasrani wong nyekel kitab. Akhirnya imbang gelut niki. Bareng imbang Romawi niki butuh duit sing akeh nggo biaya perang. Akhirnya emas sak donya ini dikelompokke kali tiang Romawi. Bareng emas sak donya dikelompokno karo wong Romawi nggo biaya perang, wong donya lemes. Lah kok lemes napa? Kehilangan emas. Pengin gawe gelang ra ono, pengin gawe untu mboten enten. Karena emas itu langka. Mila terus terjadi konflik perebutan emas. Lah bangsa sing paling krasa krana perebutan emas niku bangsa India. India niki ora duwe emas, padahal India niku gawe patung emas, gawe apa-apa emas. Akibat India kelangkaan emas, mula bangsa India perang antara kulit putih kali kulit ireng. Ras putih rombongane Sahrukan nek sak niki gedhe-gedhe Amitabh Bachchan terus Aishwara Rai ngono. Ha sing ras hitam kuwi sing elek-elek ireng-ireng cerewet biasane nek kok neng film kan ya ono. Niko namine pun ras weda. Nah ras weda niku sing ireng-ireng niku kalah gelut mlayu boyong sak negara terdampar teng setunggaling pulau namine pun pulau Maldiv damel kraton namine Salangkanaya rajane Kudunga. Nah raja Kudunga niki duwe anak namine pun Mula Warman. Boyong sak negara terdampar teng ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman boyong sak negara teng ujung kulon Jawa Barat damel kraton Saloka Negara rajane Dewa Warman. Anak Dewa Warman mlebet teng pedalaman Jawa Barat nami Purna Warman damel kraton Tarumanegara. Anak Purnawarman ana sing mlayu teng pesisir lor namine Kalingga, sing sisih kidul namine Sinasanaha damel kraton namine Galuh teng Ciamis. Anak Sinasanaha mlebet teng pedalaman Jawa Tengah nami Sanjaya damel kraton Metataram. Genti kalian Garung, Genti Watu Humalang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung, bangun Borobudur. Nah, tengriku bangun Borobudur, Gunung Merapi meledos, bubar. Separuh Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa, Wangsa Syailendra ngedekno kraton Sriwijaya. Sing separuh Melayu teng Malang pimpin Sindok ngedekno Wangsa Isana, cikal bakal kerajaan Kediri Singosari kali Mojopahit. Dadi nek sampean pengen ngopo to wong Hindu biyen kok tekan ngene dhewe? Ya sebab neng kono ana perang antarane Yahudi Nasrani. Nggih, lha bareng niki nggih tak terusno sing kene. Bareng sing kono niku wis wani perang, akhire Khawariyun kalah, pengikute Bani Israil niki mlayu. Teng pundi? Salah setunggale mlayu teng Arab. Naminipun Bukhaira kali Waraqah bin Nufail, lah niku sing nemokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Yahudi Nasrani niku enak. Mula kitabe niku suwe-suwe diubah-ubah. nggih diubah-ubah mawon kali tiyang mriku. Ayat ibadah niku ilang kantun ayat sing disenengi. Lah sing disenengi niku ayat sihir, ayat apa disenengi? Kitab Taurat berubah dados kitab Talmud. Nglairaken ajaran naminipun ajaran Kabbalah. Nah ajaran Kabbalah niku cara ngene dhewe niku thariqah. Nek ngen ya Islam ana thariqah Qadiriyah, Naqsobandiyah, Syadziliyah. Lah teng Yahudi anten thariqah naminipun Kabbalah. Thariqah Kabbalah saat ini menjadi thariqah terbesar Yahudi di dunia. Jadi sampai nek saiki ndelok Yahudi kok ono sing ning Israel. Yahudi Kabbalah niku. Mursyidipun naminipun Ben Gurion Iserbier Iserharel ngedekno negara Israel. Enten mursyidipun naminipun William Donovan damel CIA. Enten mursyidipun naminipun Mau Sedayan damel Mossad. Mursyid sing paling kondang tahun sakniki naminipun Ingus Wan. Ingus Wan niku dukun paling sekti teng Amerika. Sampai diangkat kali Amerika dados ketua divisi perdukunan teng Amerika. Namine Star Wars templekno teng CIA, buka tahun 76 tutup tahun 96. Saniki Ingus Wan pensiun ngedekno sekolahan sihir naminipun Brotherhood of Snake. Muridipun sing paling pinter naminipun David Copperfield. Wong Indonesia jare sing tahu sekolah mriko namine Deddy Corbuzier karo Damien sing gelut karo Limbat Thariqah Rifaiyah. Yo wis durungokno ayo rasa dieling-eling pokoke. Rungokno yo. Lah sing Nasrani berhasil melahirkan ajaran-ajaran thariqah gede. Enten thariqah naminipun Illuminasi. Enten kelompok naminipun Katolik. Enten kelompok naminipun Protestan. Sing Katolik damel kelompok gede teng Roma, Romawi. Sing Protestan damel kelompok gede teng Amerika. Kelompok ipun naminipun White English Saxon Protestan. Membuat kekuatan besar naminipun UKUSA, United Kingdom, United States. Kekuatan di tiga negara, Australia, Amerika, kalian Inggris. Oh, hiling-hiling wae pokoknya sesuk deh. Anak putune diceritani ngene. Lali ta, ya mula niku tenang mawon iki lho. Bareng mingsle lah Kanjeng Nabi niki suwe-suwe dikongkon balike. Oh, jejak sing kene iki ternyata wis diawur, wis digawe kliru kabeh. Supaya menungso engko iso tetep petuk jejak sing apik, mula kali Gusti Allah ditangekke malih tinggalane Nabi Ibrahim sing teng Makkah kanti diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maune kiblate niki Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, begitu Nabi Muhammad muncul niki kesaingan. Mula tiyang Yahudi bendina grok-grok Kanjeng Nabi, bendina wong Nasrani takok teng Kanjeng Nabi Muhammad. Kowe kok ngaku penerusé Nabi Ibrahim iki kowe ngerti ora critane Nabi Ibrahim. Mula nabi diceritani nabi-nabi sing biyen teng Quran cek iso jawab pitakonane Yahudi Nasrani. Tapi suwe-suwe lho kok kowe iki nganggep iki tinggalane Nabi Ibrahim. Apa kowe ngerti petilasane Nabi Ibrahim? Jejak Nabi Ibrahim iki ndi? Nabi Ibrahim iki mbangun Ka'bah iki mbiyen, jejak pertamane saka ndi? Mulai pembangunannya dari mana? Peletakan batu pertamanya. Nabi Ismail ngrewangi bapakne mbangun Ka'bah iku sebelah ndi? Nak Siti Hajar mlayu-mlayu ning Sofa Marwah iki sebelah ndi? Balangi setan iki ning ndi? Kok kowe ngaku terusane Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ra iso njawab? Jawab mula supaya Nabi Muhammad iki iso jawab pertanyaane Yahudi Nasrani, Nabi Muhammad diangkat teng langit. Lha niki lho nabi keluh kesah, aduh dulur tuwekku iki ngopo kok takok terus iki. Mula ngangge kalimat sami, sami'un, kalimat yang maha mendengar keluh kesah Rasulullah ditakoni Yahudi Nasrani lho diunggah bareng tekan kene kaya petuk. Kali Nabi Ibrahim lho karek takok, Mbah, dulur tuwekku iki takok Yahudi Nasrani petilasane jenengan pundi? Lembangun Ka'bah nang kono iku lho aku mbiyen peletakan batu pertama. Engko nek mudhun teng rono jenenge makom Ibrahim lah Mbah Mail sise pundi Mbah? Mbah Mailmu sebelah kono iku. Engko teng rono iku Khidir Ismail. Lah Mbah Khadjar oleh mloya mlayu niku teng pundi? Nang kono iku lho gunung kono karo iku. Sesuk medhun teng rono Safa Marwa. Lah jenengan balangi setan ngelempar setan teng pundi? Nang kono iku kawitan ning kono terus ning kono terus ning kono ya. Lah cek kowe sesuk ora lali, tur anak putumu ora kepaten obor, bekas-bekas kowe iku paranono setahun pisan ziarah ana mula terus ana ibadah haji. Lah niku akhire wong niku dibalekke malih ngerti asal usul Mbah Buyute wong is ram lho niki cuk niki pelajaran terbesar. Nabi niku dikongkon napak tilas pendahulu, tapi kelasnya Nabi ora meng diceritani tok dipethukno kali pelakune tengla langit. Lah Nabi Ibrahim kok dadak dadi napak tilas niku napa? Sebab Nabi Ibrahim niki sing nemokno petilasane Nabi Adam. Ka'bah itu tinggalane Nabi Adam runtuh bangun malih kali Nabi Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim begitu petuk runtuhan niku ndonga Rabbana ini askan tu ming dzurriyyati biwadin ghairi dzir in ain ta baitikal muharram Rabbana liyaqimus sholata waj'al lafidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah Ka'bah iku apa? Sejake Nabi Adam pertama medhun teng donya ditengeri cek mboten kesasar nek bali teng Gusti Allah. Lah bangunan niku dijenengke inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lah Nabi Adam pertama kali ning donya bar ngono petuk Siti Hawa teng pundi? Teng panggenan sing sakniki dipun sebut Jabal Rahmah. Niku sedaya ditengeri Gusti Allah menungso cek mboten kepaten obor. Lho iki lho. Mulane ana sampean kok gawe tugu perjuangan niki sing ngulang Gusti Allah. Kisah cintanya Nabi Adam Siti Hawa gekke tugu namine Jabal Rahmah. Mula sampean sering-sering gawe tugu cinta nggih. Isih rukun mangan bakso wong loro dulang-dulangan, tangane sing siji nggawa peso. Nggo ngopo? Mengukir nama kita berdua. Sesuk nek gegeran dijak balik nang mejone bakul bak. So lho awak dhewe aja ribut ta wong tahu rukun. Manusia biar tidak ribut dikongkon tilik Jabal Rahmah sebab kabeh menungso asale kokono. Pindah teng Eropa dadi gedhe warnane kulite putih rambute abang asale ya teko kono. Sing Afrika ireng gosong asale ya teko Nabi ya. Adam sing Cina tembem pipine kaya bakpo ya teko kono. Sing Arab ayu ganteng ya kok kono, sing Indonesia elek rembes ya asale teko kono. Mula menungso kabeh dikon tilik. Sing dingendikake ya ayuhanas menungso, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa lanang wedok Adam Hawa wa ja'alnakum syu'uban terus tak gawe berbangsa-bangsa. Lawa dhewe kebagian bangsa Indo nek seduluran karo wong Afrika, wong niku ya anak putune Nabi ya Adam. Seduluran karo Cina, wong awak dhewe niku Cina niku ya teko Nabi ya Adam. Cuman beda-beda, sing teng Arab ayu ganteng soale ra ono banyu, nek digawe elek nek ratus engko ndak tambah elek. Seteng Eropa digawe putih rambute abang supaya nek kena musim dingin ora cepet mati wong awake gedhe. Sing digawe Afrika ireng gosong soale kewane galak-galak. Nek digawe putih diuber singa ketok dicengkrem, nek digawe ireng tlesep ngono wis mboten ke ketok. Lah sing teng mriki digawe elek-elek rembes-rembes ya wis trimoen ngono tok. Lah niki mula menungsa niku cek rukun mari kita kembali. Lha ngaten lah. Lah mila begitu Nabi dituduhke Yahudi Nasrani nyelah. Oh iya bener kowe iki jeneng Nabi. Ya wis aku melu. Mula Yahudi Nasrani terus melu Kanjeng Nabi sing ora melu kantun Banu Qunaiqah, Banu Nadir, kan Banu Quraidah, tiga keluarga sing mboten purun melu Nabi. Bareng ora gelem melu Nabi, ya wis nek kowe ora gelem ya tak dongakno ae. Niku mula nek akhir salat kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dongakno karo Nabi mula Yahudi Nasrani iki sesuk mlebu swarga kabeh nek gelem Islam. Ngono tok mula sampean rasa ribut. Nek salat ora petuk wong kiblate seje, tapi nek haji karo wong Yahudi mesti petuk. Napa? Yahudi iso gawe pesawat, nek ra ono Yahudi sampean lunga haji nglangi gitu. Mula aja ribut mawon, Yahudi aja dipateni entek sampean lunga haji nglangi. Wong Pak Habibi kon nggih pesawat ya ora dadi, wong pesawate jenengno tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko. Sing Nasrani ora petuk nek sembayang, tapi nek pas ngantenan petuk. Napa Yahudi tiang Nasrani sing teng Prancis pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Lah wedak Bojonegoro ya ora iso wong beras diceploke blontheng kabeh lho. Iki lho carane Gusti Allah. Cina sampean nandur mbako nek ra eneng Cina sing nuku mbakone sampean sapa? Mula nek wong Islam dikon tilik Jabal Rahmah jangan sampai kita melukai mereka berbangsa apapun sesungguhnya awale bo bolo sedulur. Mula Indonesia niki paling rukun karo wong Irian. Ya asale Nabi Adam Irian niku nggih mriko. Ngoten lho. Lha niki nggih, mila sampean ya aja lali. Nek Nabi Muhammad diurutno munggah, awak dhewe melu Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Kanjeng Nabi Muhammad ora tau ngulang tekan Bojonegoro. Negara sing ngulang tekan Bojonegoro para kiai lha kiai iki kondi kiai dingendikake al ulama warasatul anbiya. Lah mulo nek golek kiai ya kudu duwe golek kiai sing dadi pewaris, aja kiai sing lontang lantung gitu. Kudu jelas iki kiai iki mbiyen ngajine nendi. Wong Nabi Muhammad kuwi diurut mula kula ora wani melu kiai sing ora cethole mondok nang ndi mah kula. Mbok teko ubel-ubele gedhe nek ora cetho ki santrine sapa mbiyen mah kula. Mbok jenggote dawa kathoke cingkrang kula mah. Jelas nek kula jelas melu Kiai Hasyim Asy'ari kula wis blablaan kula NU melu Kiai Hasyim. Jelas Kiai Hasyim niku murite Kiai Khalil karo murite Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku murite Kiai Khairon. Kiai Khairon niku murite Mbak Abdul Wahid. Mbak Abdul Wahid murite Mbak Abdul Halim Boyolali, muridipun Mbak Sufyan Tuban, muridipun Mbak Jabar Nglirip. Muridipun Mbak Abdul Rahman, muridipun Pangeran Sambula Lasem, muridipun Mbak Pangeran Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Muridipun sinten jeng Sunan Bu Benang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmorokondi Tuban, muridipun Syekh Jumadil Kubra, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khalik Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadhim, muridipun Sayyid Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, muridipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Jadi kula nek melu kiai, kula kon melu Imam Samudra, mau wong gurune sapa dhek iki ora duwe. Kula kon melu Pak Sukino, mau wong ora ngerti iki muridé sapa biyen lek ngaji tadi. Nggih bener. Kula kon melu Ustaz Basir, mau kula wong kula ora ngerti kok Basir iki muridé sapa, kok dadi kocluk ngoten niku. Kula kon melu HTI, kula mboten ngerti kiai ne HTI ku sapa. Ora melu kula. Kula kon melu Salafi, mau wong ora cetha kiai ne wong ngajine langsung teko Quran. Lah awak dhewe wong ora iso melune ulama. Mula kula nek ana wong ayo melu Nabi langsung, waduh engko sik aku. Nabi iki nek dzikir meneng ngene kok sampean gedek-gedek. Ya wis wong Nabi iki murid-muride dzikir meneng ngene atine ning Gusti Allah. Lah nek murid-e kiai jak meneng ngene ya turu, Kang. Lah niki mula-mulane mula Islam niku nek ngerti petilasan penting enak. Guru-guruku tak tiliki kuburane kono Mali Songo tak tiliki. Akhire saya punya rasa cinta terhadap daerah-daerah yang banyak. Wong iku makame guru-guruku. Kula akhirnya nek kula dijak cinta tanah air mesti gelem wong tengri ku eneng makame guru-guruku. Kula aku dijak ngebom Demak rawani. Wong teng Demak eneng makame Jeng Sunan Kali Jogo. Dijak ngebom Surabaya rawani wong ana makame Sunan Ngampel. Maka orang yang mengikuti jalur Ahli Sunnah Wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama ora mungkin dadi teroris. Mula Pak Polisi tidak usah khawatir. Nek kiai ngaji orang bakal jadi teroris. Dengar. Punya caranya sendiri. Mula enak mawon. Mboten ribet. Sahabat meru Nabi ya carane sahabat ngulang carane Nabi ngulang sahabat. Nabi nek ngulang sahabat mboten ditulisno Quran wong sahabat apal Quran nek apal ora perlu nulis. Kula niku apal rupane bojo kula, mula ora tau nggawa fotone. Mula ana wong kok ning ndi-ndi nggawa fotone bojone, awas padha niku dereng apal. Iki ya ta ra ya. Dadi sahabat niku karo Nabi ora dituliske Quran, wong apal Quran. Tapi sahabat seto nulis Quran kangge tabi'in. Tapi yang ditulis ke Quran karo sahabat longkek-longkek kaya cacing iso maca wong pinter. Sahabat seto tabiin ngulangi sore longkek-longkek kaya cacing mboten iso diwaca. Mula Qurane sahabat ditambahi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Duali tahun 25 Hijriah. Sing niki seto ngisore diulang ra iso titik-titik tok. Mula akhire Quran diharokati karo Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti ana Fathah Kasrah Dhom Lemah tahun 150 Hijriah disebar mana Quran niku sing maca tambah jembar. Mula ulama gawe inisiatif nulis ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Sing nulis namine Abu Ubay Qasim bin Salam tahun 250 Hijriah. Lha wilate ra padha. Wong Andalusia kon muni wadduha metune wadduhe. Wong Turki kon muni mustaqim metune mustaqin. Wong Padang kan muni lakanutik metune lakanui. Wong Jawa kon muni alhamdu metune alkamdu. Wong duwene hono coro ko ya hayu ya qayyum metune yo kayu ku yo ka. Yumu robbil alamin metune robbil ngalamin. Wong duwene monggo botho ngo. Ora duwe bot duwene lo mulo Ramadan metune romelan. Lure carane beda. Mula ulama niku generasi paling bawah hari ini ngulangi carane ulama. Nek muridin Nabi diundang sholat duhur 11:30 wis neng jero masjid. Nah muridin ulama 11:30 isi neng sawah. Mula ngundangi 11:30. Allah Akbar, Allah Akbar. Ora teko siji loro ana sing rokokan ngarep masjid. Ya ini ngenteni robana, rambana. Ram lebu-mlebu tamba ati wong pegel nambani atine dhewe ya. Ora teko-teko kiai ne ngamuk diuruki anjang-anjang gegere ke jeratan. Lah iki carane ngulang di generasi yang berbeda. Nggih ta? Lha teriku lho. Haji ora langsung digawe ning Mekah, kelompokno sik ning alun-alun Bojonegoro gaweke Ka'bah palsu. Labbaik Allahumma hajjan niate tenanan Ka'bahe triplek. Lah biasa engko sing lunga haji diterno sabis teng asrama Haji Sukolilo, sing ngeterno minggo kebun binatang nafis biasa nek mriki. Ora weru nabi ya diulang ben berkoyo kenal Kanjeng Nabi Roban apa? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Ngeten iki ulangane ulama. Wong sampean iki wong ngadoh kok ora kenal kok. Asing santri ya wassalamun samirun kulakini atajandat santri sing santri tuwek ya ala nabi salam alaika ha rasul santri tuwe